Matrix Solution for Audio Video Musical Scale Professional Sound System MSS Sera Centro Communication ada Ina Sano. Selamat malam yang sebelah sana. Datang semuanya. Woo. Laskar Pasopati. Lagu baru buat wong ganteng-ganteng yang kinyis-kinyis.